السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kita sambung 72 bawah sekali. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, dilarang berpecah belah dan selisih faham. Masuk pula tajuk, dilarang berpecah belah dan berselisih faham. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wala takunu kal ladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim." Dan janganlah kamu menjadi serupa dengan orang-orang yang telah berpecah belah dan berselisih setelah datang kepadanya bukti-bukti yang terang, maka itu akan mendapat azab yang besar. Ali Imran ayat 105. Ini adalah suatu larangan daripada Allah Ta'ala menegah hamba-hambanya yang mukmin daripada menyerupai kelakuan orang-orang yang berpecah belah dan berselisih faham dalam urusan agama dari kaum ahli kitab, iaitu al-Yahudu dan Nasara, iaitu Yahudi dengan Nasrani. Mereka itu, sambung ayat tersebut, akan mendapat azab yang besar. Gambarkanlah betapa sukarnya azab dan sengsara Tuhan yang dia sendiri telah mensifatkan sebagai azab dan sengsara yang besar itu. Renungkanlah serta carilah jalan yang boleh menyelamatkan anda dari azab dan sengsara tersebut. Moga-moga Allah Ta'ala berikan rahmatnya ke atas, iaitu tiada lain kecuali dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis Nabi SAW, menjauhkan diri perkara yang menyesatkan dan perbuatan bid'ah, memelihara diri dari pendapat-pendapat yang bakal membawa kepada perpecahan umat dan perselisihan antara kaum muslimin. Di antara larangan-larangan yang ada dalam Al-Quran, Al-Quran ini dia ada sungguh, dia ada larang, dia ada perintah, amar, ada nahi. Larang ni ada rok makruh, dan kebanyakan larangan-larangan adalah haram. Larangan yang haram ini kadang-kadang berkait dengan amalan kita yang tidak berkait dengan akidah, kadang-kadang berkait dengan akidah. Ayat ini dia berkait dengan akidah. Jangan berpecah belah dalam bab akidah. Jangan berpecah belah dalam bab akidah. Dan dalam bab amalan, amalan ni orang tak panggil pecah belah pula. Dia tak ada pecah belah. Orang bina megah bayar sopak ke hak, orang dengung bahan lapang. Tak ada gitu. Pegangan-pegangan lah. Pegangan-pegangan. Sebab tu dia panggil ilmu i'tiqad. Ambil daripada tiga huruf, Ain, Qaf, Dal. Tambah Hamzah saya, tambah tu. Nampak? Bubuh halik je. Ifti'an, ifti'an. Nampak? Maknanya kita belajar daripada Al-Quran dan Hadis yang diterangkan daripada lidah ulama-ulama yang muktabar. Kemudian kita simpul, kita ikat kemah di dalam hati. Itu panggil ikhtiqad. Sebab ikhtiqad ni kalau kita nak terjemah Melayu juga, mana ikat. Biar kemah. Jangan beri tujuk. Itu ikhtiqad. Apa yang kita ikhtiqad itu namanya akidah. Di situ pula tulis kok. Ain, Qaf, Dal kok. Jadi jangan kita berlain-lain dalam bab akidah. Dalam bab fiqh tak masuk dalam ayat ni. Ada orang yang menggunakan ayat ini, dia kata larang berpecah belah dalam bab furuq. Dak furuq tak ada masalah. Kerana furuq ini berlaku kelainan amalan sejak daripada zaman sahabat radhiyallahu anhum lagi. Nampak? Ini bukan masalah mazhab-mazhab fiqh. Tapi mazhab-mazhab akidah. Jangan berpecah belah dalam bab akidah. Yang haram haramlah, yang halal halal, Semua percaya belaka apa yang datang kepada kita dalam Al-Quran, dalam hadis, dalam bab hari akhirat, benda-benda baik, keimanan dan sebagainya. Jadi Allah melarang kita tiru orang Yahudi Nasara. Yahudi Nasara ada kitab, kita ada kitab, tapi dia berpecah belah tentang kitab mereka sendiri. Nampak? Sehingga Nasara saja ada 300 lebih kitab Injil. Mak mana satu dah tu. Nampak? Yahudi ada 3 hak besar. Hak mana se hak Nabi Musa AS pun dah tahu. Bakat dakwa berlaku. Tapi Alhamdulillah orang Islam ni ada satu je kitab, Al-Quran. Dengan satu kitab ni lah kita balik kepada Allah. Tiba-tiba dengan ada satu kitab Al-Quran ni pun tambah ikut juga. Inilah Melayu-Melayu yang nak menyerupai Al-Yahudi wa Nasara. Ada dah kitab Quran, tak mau ikut juga. Sebab larangan di sini bukan masalah tafsir yang berbagai-bagai. Itu tak ada kena-mengena. Sebab kadang-kadang ada setengah-setengah ayat itu ada berlaku khilaf di kalangan mufassirin. Ahli tafsir ni tafsir lain. Ahli tafsir ni tafsir lain. Tapi perkara-perkara itu yang boleh diterima. Nampak? Maksud jangan berpecah belah macam Yahudi Nasara ni atas dalam umum. Nama Al-Quran mu jangan lari daripada ini. Tak kira pada tempat yang munasabah berlaku khilafiyah, waktu tak ada masalah. Nampak? Ini bukan kait masalah berlainan tafsir. Ini bukan berkait masalah mazhab-mazhab yang banyak. Sebab ada orang kata tengok ni. Kalau mazhab tu sesat, kalau dia kata mazhab tu sesat, maka sahabatlah sesat. Sebab kalau kita mengaji, kita akan sampai pada sejarah sebelum zaman Imam Syafi'i, zaman Imam Maliki, dia ada mazhab Sayyidina Umar, mazhab Abdullah bin Umar, ada mazhab Ibnu Mas'ud, ada mazhab Abu Hurairah, ada mazhab Aisyah radhiyallahu anhum. Tapi tak terkenal kerana kita tak cak bukan dalam bidang ni. Yang sampai ke orang awam ni mazhab tu lah, Syafi'i, Maliki, Hanbali. Lepas tu kalau kita buka kita Imam Syafi'i, hak dia tulis sendiri, Imam Hanafi tulis, dia kata aku cenderung pada pendapat Umar walaupun Abu Bakar ada berkata seperti ini. Maksudnya dia ikut pendapat Sayyidina Umar. Jadi waktu tak ada masalah. Jadi maknanya kena ikut Al-Quran dan Hadis hantar jalan umum. Waktu jangan berpecah belah. Macam sekarang umat Melayu, bila kita ajak manusia-manusia yang beragama Islam, ngaku Islam, mari kita balik pada Quran dan Hadis. Tak boleh, tak boleh, gini tak boleh ikut gini. Hak ni yang wala wa ulaika lahum azabun azim. Nampak? Kerana mereka dah nak menjadi seperti al-Yahud wa Nasara. Sedangkan Allah kata dalam ayat wala takunu kallazina tafarraqu wa talabu. Jangan kamu hei umat Islam yang telah ada Quran menjadi seperti puak-puak yang telah berpecah. Bukan pecah je, belah dulu. Kalau pecah saja boleh lagi bogang belah dua tu. Min ba'di ma ja'ahumul bayyinah. Setelah datang kitab, setelah datang Injil, pecah belah. Setelah datang Taurat, pecah belah. Jangan kamu setelah datang Quran kamu pecah belah. Ikut Quran. Quran kata wajib semayang, wajib semayang. Tak sudah tahu ya zaman ini orang maknanya tak macam dulu sibuk dia ni, patutnya tak wajib dah semayang. Ada suatu baik tu sesat ni, golongan yang sesat. Ada ni maknanya ramah sangat dah 4 juta 5 juta sekali pergi ke Mekah, jadi kita kena istihad pula pakai wajib di tanah air sendiri, jadi tak menyusah sangat. Ni golongan yang menyesatkan. Nampak? Bukan masalah khilaf ya. Nak meletak sepah pada Zuhur hari tasyrik ke di maaf sebelum Zuhur, tu masalah khilaf ya, benda korang tu. Kalau tak kena mana tu? Mari kita balik kepada Islam. Tak mau ikut. Bukan kita kata di telinga dia, mari balik kepada Islam. Kita tak kata gitu. Tapi kalau dia melaksanakan riba, kita kata kita buat Islami. Kalau kau main Islami belaka, madang. Nampak? Mana kita ajak dia balik kepada agama Allah. Balik pada Quran dan Hadis. Balik pada Quran dan Hadis tu, balik pada syariat, balik ke syariat agama tu. Nampak? Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallah. wa ila rasul. Nama dan bila dikatakan kepada golongan-golongan yang mengaku Islam ni, mari kita balik semula ikut Quran dan hadis. Ni dalam bab riba ni kita balik ikut Quran. Quran kata kan, "Ahallallahu al-bai'a wa harrama riba." Allah menghalalkan jual beli, Allah mengharamkan riba. Ni dah leh apa dah tak lagi. Mana leh gerak ah, dah ada untung ah, kita nak jalan perniagaan kita ni. Nampak? Ha, ini jawapan orang-orang yang telah ada Al-Quran tapi mereka ni nak menjadi seperti al-Yahudu wan Nasara. Ha, masuk dalam bab maknanya pemerintah politik ekonomi makan minyak dulu lah. Nah. Mari lah kita buat hukuman maknanya potong tangan pencuri, tengok ragu kau banyak lah ni. Nah. Ha, mati habis orang, petuh kepala, patah pok, patah kaki. Nah, nyanyi ke moci-moci nitah jalan nyetang ke pelayar atas belakang. Masuk suria baru dalam pok tu. Nampak? Ha, bukan masuk siri. Nah. Ha. Dah ada lah asalnya, duk main gitu lah. Dah bulan pak. Nah, jiwa kau potong tangan dari ragu di hadapan khalayak ramai melukakan, menyakitkan pula akan mangsa, potong tangan kiri dan potong tangan kanan dan potong kaki kiri. Garanti Tuhan kata akan berkurangan ragu. Surah. Tunjuklah ini dia potong tangan kanan, potong tangan kiri lain. Napa lepas rancangan muzik-muzik ha selalu. Apa muzik-muzik tu dah perlu lah dengan langsung. Dan ha, malam ini akan dipotong tangan kanan dan kaki peragu pertama setelah Datuk Seri Najib memperkenankan undang-undang kudu. Oh, sudah punya. Ke mana? Tambah itu. Ha, barulah kurang. Nak hapu tak hapu pasal setan tidak mampu. Lagi ada setan, lagi ada jenayah. Tetapi janji Allah dia berkurangan. Ni dah berlaku macam-macam jenayah. Kau lama kau parok, kau lama kau parok, kau lama kau parok. Bicang, mesyuara. Nampak? Kau meeting-meeting dah. Neh, memang lah sebab mereka pun nampak berat kau jenayah ni. Tapi keputusan mesyuara sudah pasti jangan balik kepada Al-Quran dan Hadis. Itulah sokmo-sokmo. Nampak? Tanda orang munafik. Tanda sebuah negara sekuler. Jenayah apa pun, masalah apa pun yang berlaku dalam negara, bicaralah. Menteri bicara, kabinet bicara, bukan tak bicara untuk menyelesaikan masalah. Tapi kita tahu dah, wajib dulu kini selamanya, keputusan mesyuarat haram balik pada Al-Quran dan Hadis. Tak lain sama. Nampak? Habis-habis dah reti gelak gambar, panggil mana penasihat-penasihat daripada negara barat. Hak dok kena Al-Quran. Nak menyesal, nak tolong buat peraturan. Balik kepada Quran. Orang putih kata never. Forever. Nampak? Sekali-kalinya tidak balik. Pasal apa? Pasal Tuhan jawab dah. Ra'aitan munafikina yasuddunaka anka sududa. Kamu akan dapati rupa-rupanya golongan-golongan mengaku Islam di dalam negara kamu ini sebenarnya bapak-bapak munafik yang tidak akan beri sempatan sedikit pun kepada kamu untuk mengamalkan semula ajaran Islam. Nampak? Ada apa? Tak laksana hudud. Sebab suat khabar. Nampak? Tiga orang pencuri memasuki rumah timbalan ketua polis negara. Di malam itu boleh negara pencuri masuk comoh oleh dia. Ketua Siasatan Jenayah Pulau Pinang kehilangan RM200,000. Nampak? Setelah kediaman beliau dimasuki perampok. Nampak? Ketua Siasatan Jenayah tidak ada benda tau. Nampak? Dan kita pergi bawah flag boleh. Bawah flag boleh. Polis ni dia duduk bawah flag. Bukan polis zaman dulu, polis pakar tak tahu, polis min tembah tu tak tahu lah. Kalau polis pandang dia, dia rumah tinggi, rumah flat, bawah tu dia parking kereta. Nampak? Dia parking motor, dia tak capung orang kampung polis ni. Nah, dia ada pagar, dia ada jaga apa semua. Nah, hilang rumah ke kereta. Kalau kereta hilang turun, boleh saja start juga, macam bakar-bakar. Dah hidup warna ke kereta, tak ada apa. Nah, kalau tu hilang ke sport. Nah, mari mana-mana tu pelik boleh. Hok, orang kapur saya cakap JKK. Tidak macam tahun itu. Pelik boleh bang. Faham ni? Makna ni lah bala Allah jenayah meliputi, mengatasi daripada orang-orang baik. Bih jenayah ni bang. Dah lah rahli bang. Kalau hak boleh tak selamat. Nak? Haa. Hati tiga hari dah ini tak sedar. Dah start itu jalan balik. Tiga hari baru sedar. Hilang spoiler. Ada yang faham juga spoiler. Nak faham. Itu tak boleh. Anda TV. Tak boleh nak buka seru. Nak bayar ada kunci. Bahan spoiler. Tiga hari baru sedar. Kereta dia tak ada spoiler. Nak patut pandang kata hujung-hujung itu. Nah. Itu nak kabar rumah pegawai-pegawai boleh. Dah nak kabar. Di Malang kata boleh. Kena ngepok. Nah, rumah ketua boleh negeri kena coh moh. Nah, pasal apa? Pasal tambuh sangat kepada balik pada Al-Quran dan hadis. Ha? Rasa? Nah. Ha. Siapakah puak yang terselamat? Ketahuilah bahawasanya sebenarnya para ahli kitab dulu telah berpecah belah dan sesi faham dalam urusan agama. Maka umat ini pula tak macam belah, mesti faham juga. Perkara ini telah beritakan oleh Nabi Salaf dalam sebuah sabda yang berikut. Iftarakatil Yahudu ala al-Ihda wa sab'ina firqah. Raftarakatil Nasara ala Isna'in wa sab'ina firqah. Wa taftariku umati ala salasin wa sab'ina firqah kulluha finnar illa wahidah. Kaum Yahudi telah berpecah belah pada 71 puak. Manakala kaum Nasrani telah berpecah belah pada 72 puak. Maka umatku pula akan berpecah belah pada 73 puak. Semuanya dalam neraka melainkan satu puak sahaja. Sebenarnya umat Islam ini telah pun berpecah-pecah belah sejak lama dulu. Dan benarlah apa yang diberitakan oleh Nabi SAW yang bersifat As-Sadiq Al-Amin. Maknanya Nabi yang benar lagi yang dipercayai. Kerana apa yang dikatakan itu menempati wahyu Allah yang ditulis di dalam Al-Quran Al-Karim. Pernah Nabi SAW ditanya oleh sahabat, siapakah puak yang selamat daripada neraka? Baginda pernah menjawab, allati takunu ala allati takunu ala mithli ma ana alaihi wa ashabi. Mereka itu adalah puak yang menuruti perjalananku dan menjalan para sahabatku. Seterusnya baginda berpesan pula, apabila berlaku suatu perselisihan, maka hendaklah kamu sentiasa berpihak pada kumpulan yang terbanyak daripada kaum muslimin. Syukur alhamdulillah. Sejak dulu sampai sekarang, para ahli sunnah wal jamaah itulah yang merupakan kumpulan yang terbanyak daripada kaum muslimin. Tentulah tiada syak lagi bahawa mereka itulah puak yang akan selamat, yang menerima kurnia Allah dan rahmat, sebab mereka itu selalu berpegang teguh dengan rahmat, dengan petunjuk Al-Quran dan petunjuk Nabi SAW. Kemudian mereka sentiasa menurut ajaran yang dibawa oleh salaf soleh. Salaf soleh ni mana orang dulu-dulu, tapi hak salih yang baik. Dia dulu ada salih. Salah dok salih dia kok. Salah dia. Nah, salafus salih ni mana salah ni bahasa Arab. Bahasa Melayu makna dulu-dulu, orang dulu kala. Salih baik. Dulu kala yang baik-baik. Jadi kita pula. Dulu kala dia. Tapi palingnya, dia tak mau ikut tu. Nah, tangsiri korun. Nah, tu orang-orang salah juga, orang lama. Tapi koleh tu. Kita nak hak baik-baik. Nah. Dari golongan para sahabat dan tabi'in, moga Allah Ta'ala merdai mereka sekalian. Jadi, bila dikatakan bahawa umat ini akan berpecah belah, maka siapa hak selamat? Kita daya dakwa dah kita yang selamat. Yang selamat yang ikut peraturan. Yang selamat yang berjalan dengan itu. Itu saja lah. Nah. Sebab Nabi pernah menggariskan pada satu garisan. Pada satu pasir akan satu garis yang lurus. Sahabat tengok Nabi garis dengan kayu. Lu garis. Kemudian Nabi buat tepinya konak-konak-konak-konak cican-cican tepi. Nabi kata, hak ni jalan ku ni. Hak ni jalan sesat. Jadi lain pada hak Rasulullah, hak tu hak sesat. Jadi kita nak tahu keadaan kita sekarang sesat tak sesat. Senangnya jangan tanya orang. Mana orang tu kalau dia kasih kepada kita, dia kata kita golongan yang selamat. Kalau orang tu dia benci kepada kita, dia musuh kita, dia kata kita golongan yang sesat. Kalau kita tanya diri kita sendiri, memang kita molek sama. Nah, orang ni tak datang, dia kata dia baik. Nah, puak-puak bank pun dia berlaku dia orang salah. Nah, ha, apa pop band? Hari win. Assalamualaikum. Nah, ha ni. Nah, ha kita orang soleh ataupun kita panggil ustaz juga dengan ni. Ada pop band. Nah, dia nak tanya siapa? Ha, tanya orang kelaut. Nampak? Tanya orang kelaut. Ha, kelaut mana pula? Orang kelaut dia gelap. Dah tahu mana ke muka Kuala Lumpur. Mana hak mana sungai pula tenggu dah tahu mana tu. Dah bahan dilibuk tak ni. Ni dia dah. Ha, dia nak tengok hak mana tu. Dia tengok mana ni. Ha? Tengok hak paha bau. Kan tengok kipas. Nak tahu mana mana pula tenggu oleh mana ni. Dungu. Nah, tengok kom. Kom pah ke tengok kipas. Kita tengok kipas. Apa pun tengok kipas. Nak tengok gana mana-gana. Bengong apa ni. Tengok kompah. Kompah dia benda. Kompah tu orang nangis. Bulan bintang. Kerana ti. Bulan dan bintang. Betul tak? Ha? Kami nak kenal bulan bintang. Tak sang kelaut dia jauh. Main pinggan darat. Kat air nampak tak apa. Pasal dia depan nampak orang bengok. Tak ada apa ni. Nah, ha, kalau nak main laut dalam. Kena kenal bulan dan bintang. Nampak? Ha, ni bintang kejora. Ni bintang jauh. Ni bintang ketika. Nah, ni bintang selatan. Tahu boleh melayar jauh. Nah, ha, baru jadi Laksman Black. Laksman Hitam. Ha, ha, anak paling awang. Betul tak? Nah, ha, baru boleh jadi apa benda ni. Bastu dah ramah. Kenal bulan bintang. Jadi bulan bintang ni lah. Di mana-mana duduk pun. Kalau bandar, hok nu. Ha, ni kata ni, ni bulan tenggo. Duk eh. Kasih lek ni pula tengok, lek ni pula kambing. Dah sudah tu, no. Tengok atas. Ah, tu lah. Lek ni pula tengok, lek ni bukan pula kambing, pula tengok. Faham? Ha. Jadi, kena tengok apa. Ha. Dah apa kita? Tarab tu fikum amraini. Ha, tengok lah. Aku tinggal pada kamu dua apa. Bukan se, takut-takut tak uci. Dua tu apa. Lan tadilu, kamu tahu akan susah. Lah ni istiqbah akan datang tak akan susah. Nampak? Tapi syarat ma tamassaktum bihima. Selama kamu ikut kopak, kamu kan dua petunjuk ni. Kitab Allah wa sunnata rasuli au kama qala. Quran hadis. Ah tu kopak ni. Kita nak tengok betul ke dak. Nah, amalan aku ni duduk semayang ni betul ke dak lagi baca aku ni. Dah mu baca mana? Baca gini. Nah, ha, kalau maknanya dalam rokok baca Rabbil Fili. Nah, ha, kalau dalam sujud baca tayak akhir. Faham? Dah tayak akhir duduk, ha, baca petih Allah. Ha, jadi nak tengok betul ke tak? Nah, ha, tengok dua kopah ni. Nah, baru tahu betul ke tak? Ha, dah betul, beki semua dah. Orang lain karut pula ke? Faham tak tu tak? Ha, tu contoh dah. Apa lagi amalan? Dalam bab muamalat, munakahat, jinayah, polisi, ekonomi. Nah, nawak jalan raya, nawak projek, ada baca tak? Sebut baca dalam Quran, dalam hadis. Cukurkan, tak ada satu benda, hak tinggal. Nak nikah, nak bini, nak cerai, nak pelera anak, nak pinang anak orang. Nah, ha. Nak tanah rawati, nak tanah raja, ada baca. Nah, ha. Tak mau ikut. Tak ikut, sesat. Tengok ada berlaku sekarang. Nah, sesat tak sesat. Sebab tak ikut dua ni, sesat. Rosak lah tu. Duduk terserah. Nak buat dalam negeri pada bini pun tak mau pakai tudung. Nah, awal-awal dah. Nah, ha, bini negeri pun tak mau pakai tudung. Nah, dah tak mau sesak aku ni. Nah, ha. Nak jadi wakil ayat semayang ni, tidak. Boleh lah, boleh undi tau. Orang nak jadi wakil ayat tak semayang, boleh tau. Tak boleh. Baik pilih belum. Jadi menteri. Faham? Tak boleh. Haram. Sebab bila dia tak semayang, maka dia bersedia untuk mengkhianati, menzalimi dirinya sendiri. Nampak? Orang yang sanggup khianat diri dia sendiri, maka orang lain dia sanggup khianat. Sanggup lah sebab orang tak semayang, dia pengkhianat. Nampak? Jadi bila dia pengkhianat, dia tidak amanah dengan perintah Allah, macam mana dia nak jaga rakyat? Sebab dia tidak salat. Dia salat dulu. Nah. Ha. Dia tidak salat menteri. Baik ambil marpik. Menteri. mayang tak? Lambat-lambat pun. Sangat-sangat dulu, mayang ke dia. Ha, mayang juga lindan, mayang tu. Tak ada berok riang. Dan dia tak semayang, bermakna dia takut kepada Allah. Bila tak takut kepada Allah, makna dia buat zalim nak apa? Sebab dia tak takut apa-apa lah. Yang kena takut sekali Allah Ta'ala. Tiba-tiba dia tak takut dah kepada Allah kerana dia meninggalkan satu perduaan yang paling tinggi dalam agama. Maka hak lain dia sanggup langgar bila-bila masa jua pun. Batu haram, kata ulama-ulama, menggariskan dalam bab pilihan raya, melantik calon-calon yang tidak solat. Nampak lagi? Tak boleh. Nah? Ha. Kalau main roh puang, tak pergi solat. Pasal solat ni dia amanah ni. Faham? Ha. Kali tikah nombor satu sekali-sekali boleh tahan kiri kan. Solat tak tinggal. Pasal tak solat ni maknanya dia lawan Allah. Tak solat ni maknanya dia benci kepada Allah. Tak solat ni maknanya dia tak suka pada Islam. Tak solat ni maknanya dia kasih kepada syaitan. Nah, ada macam mana boleh jadi tok akil. Tok setan. Nah, dalam-dalam tok setan berebut timu tangan. Duli dengan orang tak sembahyang kita pergi timu tangan. Nah, orang buat dosa banyak, buat dosa besar, tapi semayang. Tak apa. Bukan kata tak apa dosa besar. Nampak? Pasal dia nak buat satu semayang. Malah salah talah, ladinalah. Siapa tiada solat baginya, tiadalah agama baginya. Tak. Nampak? Tak agama. Adalah hadis lain. Siapa yang memegang tangan perempuan awet, tiada agama. Ada? Tak. Siapa yang berani mendengar lagu rock, tiada agama baginya. Ada hadis itu? Tak ada. Tapi man la salat talah. Siapa tiada salat, la dinalah. Tiada agama baginya. Dah tak ada agama, tiup tangan apa? No, tiup tai lembu. Pada tiup tangan dia. Nah, dosa wa yusur kan? Berzina, jatuh otak. Mencuri, potong tangan kanan. Ragu, tangan kanan, tangan kiri. Minum arak, 40 rotang ni. Pekuda, takzir, 15 rotang. Pekambing, 8 rotang, takzir. Ini kau ingat apa? Pegang tangan awet. Tak kena benda, takzir. Tak lah. Tiu, J2 malam. Peluk, 3 malam. Gitu je lah. Dah semayang, hukuman mati mandatory. Faham ni? Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali, pak-pak mazhab mandatory. Pak filahnya bunuh selalu ke 3 hari 2 tahun. Nampak? Pasal apa? Pasal ni tanda agama. Ha. Tak mayang berbuk pergi pegang tangan. Baik mau pegang. Sudah lah. Nampak dia mencuri tangan-tangan. Pegang apa tangan lagi tu. Allah Rabbi. Akidah yang menempa keselamatan. Wallahu a'lam. Kita tengok soalan banyak ni. Soalan pertama, betul ke tidak orang yang tidak puasa tak boleh makan bersama orang yang berbuka puasa? Jawabnya tak betul. Ha. Bapa tak boleh makan, bapa tidak puasa, dia makan dengan orang yang berbuka puasa. Tak apa, macam ini kita tak puasa kan? Tak, kita buka daftar, dia ajak dia makan, tak boleh tak? Boleh tak? Boleh. Ha. Jadi tak puasa, orang haid kena puasa tak? Tak wajib puasa haram. Nah. Lepas tu kita ajak dia makan sama main buka teman itu, tak apa. Nah. Ha. Cuma ada jamainya, puasa tak puasa, waktu tak puasa. Tak puasa tapi buat macam puasa. Nah, penang ni mari, nak cari buat tak kak. Pukul sebelah tadi nampak menyok bibir-bibir. Nek? Ha, mu suka lah, mu tak tahu. Nek? Ha. Jadi waktu nampak kita pun tak tahu mana kita ingat ke dia puasa bang, dia buka. Nek? Ha, tak boleh pahala buka orang berbuka. Sebab Nabi kata siapa yang membukakan orang yang berpuasa nampak boleh pahala sedekah. Tapi kita membukakan orang yang buka dia. Nah, tak boleh pahala seperti itu. Nah. Boleh tak kita menghantar mesej menggunakan assalamualaikum dengan kesan kepada askum atau akum? Berlaku khilaf di kalangan ulama. Kata setengahnya dilarang kerana menyerupai dengan perkataan bukan orang-orang Islam. Kata setengahnya bukan sengaja disamakan, kebetulan saja ringkasan jadi seperti itu. Jadi masalah ini tidak kata'i. Jadi lagu mana alternatifnya? Buatlah yang mana tak boleh dipertikaikan. Takut meragukan. Tak mayu ribu kailah mayu ribu. Nah, kalau dia meragukan, ah, kita buat salam dah lah. Ringkasan salam. Nah, jawabnya W salam. Boleh tak apa? Tak apa dah. Nah, dah wajib jawab. Dah wajib jawab. Masih kan? Dia wajib jawab ni masa dia tarik mesej tu dia kata assalamualaikum. Ah, tu wajib jawab. Dengan ittifaq ulama. Faham? Dah kita dengar tadi mesej tu bunyi. Dah dengar tak? Ha, jadi sunat dia jawab. Waalaikumsalam. Nampak? Ha. Apakah hukumnya kain kapan putih diikat pada batu nisan? Ada sabit daripada Nabi ke? Ha. Tanya orang yang ikat. Kau tanya aku. Dia ikat. Jadi lepas bila semayang, bila kata orang mati, dia bawa air. Air itu ditutup dengan kain putih. Tak, kendi-kendi cekor tu, jap-jap tu, dengan kain putih. Faham? Kain putih tu biar dia masih nak cuah air di kubur. Pada tahuk saja ikat api nesang. Jadi, datang tangan dia bagi. Jawabnya bida'ah. Bukan bida'ah dalalah. Bida'ah yang khabisah. Nampak? Ha, jadi, tak patut buat macam tu. Takut ada orang itikok sunnah Nabi. Nah, ha, jadi buanglah. Hak mana ada ikat-ikat pala nesang ayah dia tu dicabut semula malam ni. Eh, malam ni takut tu lah esok. Haa, dia gitu. Bukan berani ingat set-set ni. Nah, ha. Nampak? Buang lah. Sampai buruk upuk lah. Kita tanya apa sebab? Dia kata tanda kubur baru. Dalam tanda kubur baru apa parfum dah buang ni? Nah, buang lah. Asalnya batu nesang tak ada zaman Rasulullah. Tapi dibenarkan letak tanda-tanda. Nampak lama sahabat pun letak batu nisan. Nama tak ada. Ulama istihad dimaafkan pula letak nama. Eh, habis nama nak bawa buku-buku pula dah pula. Tak payah buku kan. Nah. Dah kada kenalkan kubur baru, dah kenal dah hari kubur. Cik mari. Nah, ha, baru kenal. Kubur baru, kubur lama sama nak tanah dia. Jak sama, nampak terang cekah dia nampak tanah setambung tanah merah. Orang lain tanah. Nah, ha, tak merah dah. Nah. Ha, boleh kenal. Tak hari kubur nak kenal kan ni. Ataupun pergi setahun sekali. Masa tanam itu, mati ayah hari ketiga. Kejut main kecil, mati ayah. Nah, tak lepas raya pula baru mari. Tengok, mana lain kat sana? Memang dah setahun. Nah, dah setahun tak ada-tada tiga, empat mayat duduk kiri kanan. Jadi lain kan? Nampak? Yang baru mung tu jadi lain. Dia pun salah duduk, bahan kubur je kecil. Mana-mana gitu. Makmum-makmum waktu imam duduk tayat akhir, bolehkah kita baca tasyahud? Dan jika imam bagi salam, kita wajib ambilkan bacaan atau boleh terus sambung rakaat? Jawabnya, kalau kita bukan duduk pada masjid, kita bukan ketika tayat, kita hanya meraihkan imam, maka boleh kita berhentilah ketika imam memberi salam. Faham? Kalau bukan ketikanya kita masa itu membaca tayat. Dan waktu baca tayat, pasal meraihkan imam ikut imam. Kita rakaat pertama baru. So, imam rakaat tiga jam. Tak maghrib. Kita rakaat pertama. Rakaat pertama mana ada tahiyat. Dah ada imam duduk, kita baca tahiyat. Nah. Ha. Jadi bila imam salam, kita berhenti. Ya? Tak perlu habiskan tahiyat pun. Cuma habiskan lapasnya sahaja. Saya dipahamkan Nabi tak pernah tinggal witir sebelum baginda tidur. Tapi baginda bangun solat malam dan akhir solat dengan witir. Macam mana tu saya tak faham. Ha. Tadi saya dipahamkan, ni tak faham dah pula. Nah, ha. Walhasilnya tak berapa faham lah. Nah, ha. Dia ulama-ulama ni jauh hari mengenal mak nikah. Ha, maknanya tukang-tukang permata ni kenal mata. Kita ni tak kenal. Ni oleh asli, ni oleh bahan lepong. Ha, jadi ulama-ulama hadis ni dia nampak. Nah, ha. Dia tak ada tanakut bagi. Tak ada berlawanan pun. Jadi maksud pada malam hari Nabi tak pernah tidur sebelum tidur ni maksudnya tiap-tiap malam Nabi tidur, Nabi tak pernah tinggal witir. Sama ada tidur itu tidur awal malam atau tidur setelah bangun tengah malam. Pokoknya, sebab Nabi bangun malam, katakan pukul 2 pagi. Dia tahajudlah 1 jam, 2 jam. Lepas tu pukul 3.30 tidur balik. Jadi tak pernah tidur, mereka dia akan witi dulu. Sama ada tidur tu tidur yang pertama atau tidur yang kedua. Faham ke? Nah, ada tak masalah? Faham tu? Pengurusan bayi bagaimana dalam kandungan? Pada usia kandungan 4 bulan, adakah sama seperti pengurusan biasa? Jika kita hanya basuh bungkus, lepas tu tanam, apakah hukumnya? Baik. Kalau maknanya dia ada rupa manusia, maka hendaklah dilakukan 3 perkara sahaja. Iaitulah dibasuh, kemudian dikapan dan ditanam. Tetapi kalau dia hidup, maka hendaklah disemayam. Tambok satu lagi. Nampak? Biasa 4 bulan ni, kalau ada rupa manusia, kalau tak ada rupa, betul-betul ketulan daging saja, maka ditanam saja. Tapi kalau ada rupa manusia, lebih pada 4 bulan, jangan kurang dari 4 bulan, 4 bulan ke atas, ada dah jari di tangan apa semua, iaitu basuh dan kapan dan tanam. Tapi kalau ada tanda-tanda hidup, gerak sikit jari, wajib kena solat. Belum 4 bulan, dia tanam sahaja. Kerana dia belum lagi hidup. Belum hidup. Kalau termakan daging khinzir, apakah perlu menyamak mulut dengan minum air seluk? Sebab kawan saya kata, kena samak mulut dan dubur sekali. Minta penjelasan. Ana sudah pening. Tak apa lah, musuh orang pening, jangan ramai pening. Bolehkah orang Islam memandikan, mengkafan dan mengkebumikan mayat orang kafir? Dia ni termakan khinzir. Kau tukang tanya. Kau ni seorang? Dia termakan khinzir. Baik. Jadi kawan dia kata kena samak mulut. Mulut dengan dubur. Kena samak. Kena samak belaka. Jawabnya tak kena samak. Dia dalam masalah anjing babi ni, tak ada wajib samak sesuatu pun. Ingat baik. Samak-samak ni masalah kulit bangkai. Kita nak buat jadi suci. Nampak? Iza dubiral ihabu papat tahura. Bila kulit bangkai itu disamak, maka dia menjadi suci. Bak anjing, bak babi ni bukan samak, basuh je. Iza walagal kalbu fi ina'i ahadikum. Bila seekor anjing datang minum dalam beldi kamu, fa'ariqu, cuah air dalam beldi. Dan bagi farsiluhu syaba'an. Beldi tu basuh, farsilu. Nabi dah kata fadbiru. Nampak? Farsilu, basuh. Bukan sama. Basuh. 7 kali. Ulahu nabi turak awkamakala. Salah satu dengan air tanah. Jadi betul balik. Bukan 4 sama. Sama ni kulit rimah. Nampak? Rimah mampu. Sayang ke kulit rimah mampu. Lepuh dibagikan. Mampu rimah. Dan rupanya. Rimah nak mampu dah lah. Rimah nak mampu TV. Mampu. Sayang ke kulit. Buang isi, buang lemak, buang lendir, buang tulang. Samak. Guna garang, guna isi apa semua. Itu. Orang panggil samak. Masalah anjing babi bukan samak. Basuh. Basuh 7 kali. Bukan samak. Jadi dia termakan babi. Termakan pinggir. Jadi ulama jawab, mulut ni wajib dibasuh 7 kali. Sekali ni air tanam. Bukan telang. Komor. Komor kehek balik. Kami minum air kerup. Mampukah itu dulu. Mereka ambil air dulu. Kalau ada lagi. Kalau tak ada, dalam maknanya kita makan tadi dah. Ni baru sedap. Maka komor dengan air seluk dulu. Ambil air seluk. Air seluk bukan seluk lembek tu. Air. Ambil air. Kuning. Ambil air bersih. Apa? Lepas tu ambil tanah yang bersih. Jangan ambil kat kotor-kotor. Tanah bersih. Tanah macam ni kalau kita bubur dalam air, dia jadi kuning. Kalau bubur dalam air, tak jadi apa macam mati batal. Itu tak sah. Kena air tu jadi keruh. Bila keruh, sah dah. Dikira air tanah. Minum. Jangan telam, minum sahaja. Lepas tu komoh lah. Golok. Nampak? Kehek. Nampak? Lepas tu basuh 6 kali lagi dengan air bersih. Wajib. Dah dubur? Dubur ulama kata tengok dulu. Dia tengok. Bukan ulama nak tengok dubur, bukan. Maknanya kalau keluar, tengok keluar. Kalau keluar tu maknanya ada lagi rupa khinzir, maka wajib kena basuh 7 kali. Kalau acur je, jadi tahi je. Nah, tak suat air lah tadi. Nah, jadi atas rupa najis je. Dia makna acur lah. Maka basuh seperti biasa sahaja. Nah, tapi kalau keluar tu rupa hak molek lagi. Mana tu big, tak kau hidung. Nah, hidung rindu. Tak kunyak, itulah bodoh gitu. Tak jepuk jeluk tepung. Nah, wajib kena basuh pula air tanah. Nampak lagi? Tak apa tu. Siapa suruh mu tanya? Kabar. Orang Islam mandikan tanam orang kafir. Boleh. Tapi jangan mandilah. Nah, yang bolehnya tanam sahaja. Tidak dimandikan. Nampak? Tanam sahaja. Nah, orang dia, orang kafir mati dalam kampung Islam. Tak ada anak balik ni mari ambil. Lok itu busuk. Oh, kita pun ambil tanam. Boleh. Nah, hukumnya harus. Apa yang saya faham mengenai fardu kifayah ialah jika ada segelintir dalam satu tempat melakukan mati terlepas dari kepaduan orang lain. Maka sekarang boleh dah dikatakan pengangkutan di satu tempat yang lain adalah mudah. Misalnya ada kematian di Pinang Merah, bolehkah orang kampungnya atau tebing tembok yang datang memandikan jenazah? Adakah fardu kifayah itu tertanggung lagi pada orang di Pinang Merah? Ini ada orang kampungnya atau tebing tembok dekat saja dengan Pinang Merah. Jawabnya, dalam masalah mandi jenazah yang berkait dengan fardu kifayah ini, ulama tak sebut sempadan dia berapa dengan kadar yang tertentu. Maksudnya jangan tak ada rasa orang buat. Bila tak ada rasa orang buat, maka berdosalah orang dalam mukim. Jadi mukim tu pula ada mukim, kalau zaman Rasulullah itu dia duduk dalam satu tempat. Luar pada itu pada masih. Kalau kita ni tak ada dah, tempat dicapu sama. Tak, dia kapun dicapu sama. Pas pandai waktu tu minum, pas tepi jemput. Bila sambung kapunya, kapunya sambung dengan hitam, jadi tak habis sama. Nah, jadi jika satu kawasan yang besar, katakanlah mungkin paka ni, dalam paka ni berlaku kematian di Pinang Merah, maka tak ada seorang mandi, semua orang paka ni bertanggungjawab berlaku. Nampak? Dia kiri tu. Jika satu komuniti yang besar. Tapi kalau maknanya di Pinang Merah ni, sini saja orang duduk, sibuk orang. Seberangnya mata tu ada masih, ada benda. Jumpa tak jumpa pula, kuatan, tak ada masih. Nah, siapa kat ukit laut adalah hutang ni. Nah, jumpa pula manusia tu dingecam. Maka lopok ni dia jadi mungkin yang fardu kifayah. Tapi kalau take campur-campur itu, semua kampung tu dikira satu saja. Nah, jadi mana-mana orang kampung mana mari pun dikira terlepaslah dosa nak memandikan jenazah. Soalan seterusnya. Bagaimanakah cara nak menguruskan jenazah pondan? Lelaki menjadi wanita yang telah mengubah suai kemaluan. Ubah suai. Modify. Tak ada kerja. Jawabnya, kena tahu dia itu laki-laki ke perempuan ke punsa wajah ke punsa muskil. Kena cari waktu dulu. Nah, kalau tak tahu, lah, tetap apa maaf. Jadi, orang punsa ni dia ada dua alat. Kalau dua alat itu laki-laki belaka, maka orang tak panggil khunsa. Atau alat tu perempuan belaka, tapi dia ada dua. Nampak? Itu orang panggil khunsa kau. Khunsa ni dua alat, tapi dia berlawanan. Alat laki ada, alat puan. Dia faham eh? Baru nama khunsa. Boleh kecing dua-dua. Garis kecing dengan puan. Pahisa kecing dengan laki pula. Khunsa, muskil. Nampak? Ada alat puang tu buat lawa saja, kecil kot pistol. Punsa wabes lelaki. Uruh cara lelaki. Nampak ni? Pistol buat lawa sakut dinding. Kecil kot puang tak mau. Faham? Maka punsa wabes wanita. Uruh cara wanita. Dah dua alat ni boleh pakai belaka, boleh uruh kot mana-mana. Nampak? Sebab dia masih hidup, boleh jadi belaka mana-mana. Nah, dari hidup alik muslimin tak mayang dari pakai sebab jadi orang ramai sini nak sana jadi muslimat pangbikan ni faham? Jadi Allah tak dilarang ni pasal dia dia orang larang tunjuk alat entah ni faham? dua alat dua alat nah? jadi uruh gitu lah nah? Kalau ada dua alat tadi muskil tadi nak uruh cara puan boleh, nak uruh cara lelaki boleh. Nah? Tu kalau pondang ni tak, kadang-kadang dia lelaki tapi dia kawan dengan tek-tek lembut. Akhirnya terikut-ikut. Hak tu bukan pusat tu, kena urus cara lelaki. Walaupun maknanya dia buat orang puan tu. Bolehkah orang Islam kahwin dengan ahli kitab zaman sekarang dengan mereka pegang kitab yang sudah diubah suai? Jawabnya boleh. Ini pandangan jumhur ulama. Dengan syarat mereka ini min Bani Israel, daripada Bani Israel. Jangan Kristian Indonesia, jangan Nasara Filipina. Dia asal zaman Nabi Musa hari itu. Asal tu nenek dia daripada zaman Nabi Isa hari itu. Kemudian bila wafat dua orang rasul ni, ibu tok nenek moyang mereka kufur. Apa sebab kufur? Dengan berpegang dengan kitab yang telah diubah. Kalau pegang dengan kitab asal, tak panggil ahli kitab tu waktu Islam. Nah. La ilaha illallah, dia kata. Ustaz, saya ada menghadiri tahlil, tapi apakah hukum sekiranya la dibaca pendek? Minta tolong baca zikir yang sebenar ni. La baca pendek, baca pendek kan ya? La ilaha itu. Ke la ilaha. La tu dua harakat. Sekurang-kurangnya lam alif. Nah, dua harakat. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Dan dia boleh panjang. Berapa harakat boleh? 6 harakat kami. La ilaha illallah. Nampak? Nah. Yang salahnya ilah ni dibaca lebih daripada 2 harakat. Situ salah. Jadi la ni nak baca 2 harakat boleh? 2 harakat pula. Dan 14 harakat pun boleh juga. Dan bukan 6 harakat. 14 harakat pun boleh lagi. La ilaha illallah. Boleh. Neh. Tapi jawabnya dengan 3 alif. Neh, 3 alif kata setengah ulama. Tapi tak apa, khilaf situ. Hak ni, hak ilaha ni tak ada khilaf. Ilah mesti satu alif saja. Nah, tengok gambar dia pasal asyhadu an la ilaha. Banyak ilah. Dia pendek. Ashadu an la ilaha illallah. Dia kena gitu. Nah? Apakah hukumnya? Tapi salah tak salah. Boleh tahlil. Bahan tu dah semacam. Dia minyok. Apa hukumnya sekiranya saya bersama dengan ibu saudara sabik saya? Saya ni lelaki dan sebaliknya. Sabik kan. Sabik-sabik ni bukan tu. Nah? Dia ibu saudara kita je. Tak batal ismayah. Kita tak boleh kahwin. Sabik-sabik ni kita boleh nikah. Maka batal ismayah. Solat bagi wanita yang tak tutup dagu. Adakah sah solatnya ini? Kerana ada ustaz lain yang mengatakan tidak mengapa dia ternampak dagu ketika solat. Masalah dagu berlaku khilaf pula di kalangan ulama-ulama. Walaupun dalam mazhab Syafi'i sendiri. Pendapat yang muktamad wajib ditutup akan hujung dagu. Nah, kalau tak silap ini kaul. Allah Rabbi. Iraqiyun. Nah. Iaitu ulama-ulama Syafi'i yang duduk di Baghdad. Dan di Ma'ah, kata setengah ulama-ulama Khurasan akan nampak hujung dagu. Neh, akan nampak hujung dagu. Jadi kalau dia pakai jilbab ke bawah ni, nampak bawah dagu ni di Ma'ah lagi. Tapi pendapat yang muktamad kena tutup sampai ke hujung dagu. Nampak? Apa hukum solat jemaah yang tak dapat sahnya? Adakah dapat pahala jemaah? Ya, dapat pahala, tetapi kurang, kata ulama. Neh. Seorang perempuan hanya pakai tudung bila ada kematian orang besar. Selepas itu terus tak pakai. Apakah hukum? Hari ini hanya pakai tudung ni bukan nanti kematian. Nah, macam orang lelaki ke pakai piyau ada orang mati. Lepas dah kat rumah orang mati, kau nak balik. Apa balik ni piyau dah ingat. Bukan wajib pakai piyau lah. Tak pakai piyau boleh jarak. Pakai topi Mexico boleh jarak orang mati. Tak ada orang-orang ni pakai full face boleh. Nah, piyah tu ambil dua ni pula. Nah, piyah ni pakaian orang Islam. Sunat pakai laki-laki, besar, tua dan muda. Tak pakai, tak berdasa. Nah, jadi kalau kita tak pakai piyah, dah nak dikat orang mati. Tak payah apa pakai piyah. Ha? Nah, dah kalau pakai juga, pakai juga. Tak salah. Tapi takut diiktikok. Dia orang mati, sunat kena pakai piyah. Nah, ambil dua ni pula hukum. Nah, kalau pakai piyah, maka stop mau. Ni tak tak mati akan piyah. Rupuan itu kan ada kematian ni. Haa, pakai jibat. Kasi duduk. Nah, ini semua ni bukan kerana Allah. Batulah kita bertuduh ni kita buat kerana Allah. Macam bakat dia tak ada masalah. Benda masalah sunat ni. Masalah tuduh ni barang wajib. Nah, perintah Allah. Lepas tu Nabi dah kabung, buka tudung pula. Pakai ikut ramai gitu. Nah. Tain biasa tak akan tudung. Bahan takat, cara mahkamah akan tudung. Nah, biasa jadi trend. Nah. Kalau tak akan piak muka, jahat muka ke puak-puak muka. Oh, tain cara mahkamah. Kepiak ni buat air. Kepiak. Nah, nak suruh akin siang apa. Nah. Hakim maknanya nak siang hakim, kalau kapi, hakim makan kulit naka. Bolehkah seorang itu masuk alam gaib dan bagaimana kat cara ni? Lasar terbang lah. Lasar terbang. Lagi menguar nak balik. Seorang sahabat Nabi SAW ditangkap oleh jin. Jin takak sahabat Nabi. Bila takak wagi ke negeri ni, negeri jin. Negeri jin kita tau. Pinang-pinang, tapi negeri dia, dia duduk setepat dia, umi-umi tu. Bila masuk ke umi tu, soru, jadi luar negeri. Ni alam gaib belakang. Dia panggil makhluk aluh. Aluh mana? Aluh bukan cek itu, jin. Jin besar, tapi aluh tak apa. Nah. Bukan wakil negeri jin tu, wakil jin tu, apa reka bukan? Sini juga. Nah. Ramai kali jin besuk kan? Tak ayah jin. Jadi bila ditangkap, nampak? Dan ditawan. Disimpan sebagai tawanan. Hilang. Jadi tawanan. Jadi hamba jin. Jin yang tangkap ini jin kapit. Jin MCA. Jadi lama-lama negeri jin itu telah diserang oleh jin Islam. Jin Islam mari sekarang. Kapung jin kapit. Maka dilepaskan tawanan-tawanan jin Islam. Jin Islam dia juga kena tawan. Dalam ramai-ramai jin Islam yang kena tawang ini, rupanya ada seorang manusia. Nampak? Jadi tanya, semua orang ni asal? Ini orang Madinah. Nah, bertahun-tahun, dua tahun lah tinggal kampung. Tolonglah atas balik. Jadi jin Islam ni atas balik. Balik kampung ni Madinah. Ni berlaku sungguh dalam hadis sahih. Zaman Rasulullah. Nah, balik, bini dia ni ke lain? Gajah kat rumah kau puan. Itulah bawah. Dia kena nak belaki saja. Lambat hilang sikit. Itu cerita ni. Maknanya, dia tak nampak manusia. Kerana apa? Kerana terdinding. Lepas tu dah sama masuk lah. Lepas tu ulama-ulama kata, setengah ulama kata haram kahwin dengan jin. Setengah ulama kata makruh. Tak ada orang kata molek. Nah, tu pun tak ramai yang kata makruh. So, ni kau makruh. Sebab kita tak sama. Kita nampak zahir dia batin. Dia halus, kita kasar. Jadi nak ada maknanya kasih sayang. Mana dah bini kita tak apa. Bini kita tak apa bini. Dalam apa pun licin kau cek je bahan kita. Nampak kita tidur kelak sikit lah 8 riyal. Kita kira kot 15 riyal pulak bahan. Dan ni bini jin. Jin ti. Apa pun tengok cerita dalam TV, tak ada hukum. Di TV tak ada hukum. Hukum-hukum ni, hukum syarak ni, kitabullah. Nampak? Al-muta'alliku bi'af'alil mukallafin. Nampak? Allah tuju dengan kitab-kitab, dengan perintah-perintah, dengan larangan yang kita manfaat sebagai hukum, tapi berkenaan dengan perbuatan kita. Maksud TV tak ada hukum. Maksud ulama-ulama sepakat mengatakan babi tidak haram. Babi tidak haram. Yang haram makan beri. Nampak babi congok duduk atas dia, atas bukit dia lalu lebih berang ke lautan, congok duduk atas busu. Haram babi. Doa congok tengok dia tu. Dah kata haram, haram tu dia ambil makan. Haram. Makan tu kan perbuatan. Perbuatan tu haram, makan babi tu haram. Jadi TV tak ada hukum. Macam pisang ada hukum tak? Ambil pisang, potong kambing harus. Ambil pisang, tikam orang haram. Sebab haram itu digait ke af'an, perbuatan. Nampak? Jadi tengok benda tu. Barang yang dilarang maka haram. Barang yang tidak dilarang harus gitu saja. Nah, ada kata tak haram tak ke? Ha, tu atau tak? Nampak jangan taksub kan. Nah. Ha. Jadi pakai hak ulama-ulama. Kita ni tak sampai taraf imam ni, kena ikut imam. Nah, imam kata harus dan haram bergantung atas apakah maksud dan tujuan. Dan pendek kandungan. Nah. Gelas buang air arak haram minum. Botol arak basuh dah tuang air zam-zam harus minum. Bukan tanah mengotor. Nah, ha, ni faham situ. Dah TV juga. Ha. Dah lu tengok orang joget. Tak ting puing bumbung-bumbung. Nah, pokoknya haram. Nah, tu haram. Tu imam tengok. Ha. Tengok waktu berita ada haram. Tengok cerita yang maknanya mengingatkan kita pada akhirat. Jejak rasul ke ada haram. Jadi sunnah dah pula. Nah. Ha. Tengok rancangan mari mengaji. Ada tu. Mari menari. Haram. Nah, hanya gitu eh. Nah, ha, mari bertaranum. Nah, harus. Mari bernyanyi. Nampak? Ha. Haram. Nah. Nah. Jangan lupa Quran. Harus. Jangan lupa lirik. Haram. Nah, ini banyak bahasa. Nah. Ke mana tu Haji? Depan saya duduk nak kena ke apa? Tidak menyarat. Apakah hukumnya? Hukumnya di sisi syarak makruh. Dan mudaraknya, mudaraknya dia maknanya boleh menyebabkan kita rasa se'eh perut. Menaikkan bila kita sakit perut. Dia pakai angin-angin tidur menyarat dan lapik patah kita. Dia terangkat itu, angin pun tegur. Sekejap lagi lah. Eh? Ha, tu berapa lagi. Eh? Jangan amat tidur menyarat. Ha. Hukum melambatkan semayang. Ha, kalau sampai waktu ke ujung waktu nak masuk waktu lain dah, haram. Kalau tak lagi, makruh. Kalau tengah-tengah, harus. Kalau awal, afdal. Ha, dia gitu. Bagaimana kalau saya tengah semayang, air kecing saya terkeluar. Tapi bila saya periksa, tiada apa yang basah. Ha, jemput mana saat ni kata keluar. Lepas tu tak basah pula. Ha, mu ni pelik juga. Maksud siapa yang semayang atau tidak semayang, duduk-duduk dengar, duduk wirik, duduk fikir, berasa air kecing tu baik, jangan keluar. Berasa dia ketuk, jangan. Nampak? Ini mainan syaitan. Mereka berasa sirup rasa luar, baru tu baik. Nelek ketinggal, tu bila? Ha, tu lain lah. Ha? Nah, kalau berasa ramai orang sini. Berasa, kita tengok, tak ada. Nak, tu baik mula semayang. Lalang tengok kita, yuk main kita. Dia banyak cara syaitan. Nah, dia nak kacau kita. Haa. Berarti dia ketuk, grup. Dah ketuk lagi, dia buat lalu kot dalam tu. Haa, setan, dia lalu mula ayam. Kita rasa dia ketuk dah, oh tubik, wadah saja. Nabi kata jangan tubik. Siapa bunyi, bergum, ah tubik. Nah, haa. Saya ada penyakit dedah. Dan bila saya buang air kecil, saya ingat sudah selesai. Tapi bila saya bangun, air kecil itu terus terkeluar sikit demi sikit. Maka hukumnya, adakah ia suci? Mana pula suci bau? Dia kecil, lepas itu dia bangun, dia tiap kecil. Batu lagi ni. Siapa yang bila dia kencing, air kencing dia tidak berhenti dengan betul. Melainkan dia kena istibrak. Maka istibrak itu menjadi wajib. Siapa yang dah istibrak pun air kecil dia dah berhenti, sunat saja istibrak mengikut sunnah. Nampak? Apa makna istibrak? Istibrak makna kita melakukan perbuatan yang untuk memastikan air kecil kita keluar dengan habis. Nah, itu panggil istibrak. Di antara cara istibrak ialah duduk bangun. Nah, ha, duduk bangun. Bila habis kecil, jangan basuh lagi. Berdiri lah tanda. Duduk, diri, duduk. Tiga dah lah. Jangan lapar gatuh. Lepas itu. Nampak? Jadi, duduk bangun. Ada dalam saluran baik ni. Ni, saluran baik. Ni. Dia duduk dalam ni. Bukan dalam bunyi kecil. Biasanya. Jadi, kita kecil, kita berdiri. Kecil. Air kecil duduk sini. Bila kita berdiri, kecil. Sini habis. Kita pun masuk. Nampak? Dalam ni ada. Ada kalau payah air. Dia duduk dalam sini. Kan? Duduk sini ada. Ni mana dalam ujung ni ada lagi. Pada sini tutup. Dalam ni dia lempak sini. Ni. Jadi kalau kita kata pakai baik. Tubik tau. Ni nama ke baik. Nampak? Baik air tu kan dia ada depan dia gini. sakit jumlah. Dia yang tanya, aku apa air ni? Pun takut juga. Yang mana ni juga. Kita buat pay air. Dan awak gua ni kena sungguh bukan ni. Tahan dah pay air. Pay air ni. Pay air takkan gini. Mesti gini. Maka kita pulang ni, kita kuci. Bila kita kuci, faham baik dalam baik ni ada air. Ada. Walaupun sini ada bit, kita ambil tangan sebab itu. Kita ambil lagi. Ataupun kita jepit, tutup tu bit. Sebab itu juga, bila kita kuci, kita berhenti. Nah, kita tak istibrak. Istibrak ni kan? Buat gitu. Ataupun kita terik orang bawah. Atau duduk bangun, duduk bangun. Baru dalam baik ni, tu bit api. Sampai kat kuci ni, tak apa lah belakang ni. Tepang ni, mati ni. Jadi bila kita jalan di surah tunduk bangun turun dia ambil wuduk, rokok sujud, hak tu hidup balik kau gegar. Hak tu jengkrang apa? Faham? Ha tu istibrak tu menjadi wajib. Kena reheng, reheng bagus. Buat gitu. Nah. Ha. Tapi tengok orang jangan tanya awek lalu. Ha dia kata orang lagi buat tu. Ha. Tandulah. Dah bagang ni depan aku ada tahu tu. Ada seorang hamba Allah kata bila kita puasa sunat kita boleh sahur masa azan. Macam mana boleh? Macam-macam ada. Tak boleh dia mesti masuk waktu subuh maknanya habis dah. Nah, berhenti kena imsak dah. Tak boleh makan ni. Bila kita menazar dan kita dapat apa yang kita nazarkan. Kita berniat untuk selesaikan hutang nazar. Dan dalam berapa minit kita mesti tak sempat untuk selesaikan hutang. Apakah hukumnya? Dah apa? Jadi kita nak buat cepat-cepat bukan mesti selalu gitu. Kita nak tunaikan apa yang kita buat dulu. Lepas tu, sesah kerja ni kita bayar nazar. Bukan automatik cerita mereka. Nah, ha. Macam malam ni kita nazar kan? Nah, umpamanya bini kita lama dah balik. Nah, 3 bulan dah lari. Nah, umpamanya kita nazar ni umpamanya garis. Kalau bini aku balik dalam rumah. Nah, ha. Aku nazar nak pergi makan orang miskin 10 orang. Katakan lah. Kedua lagi bini dia balik. 2 pagi. Nampak? Haa, putuh lah dengan JKK. Jadi, balik rumah. Oh, bini balik lah. Tadi teringat nazar. We makan 10 orang miskin. Bukan malam ni. Kita tengok miskin tengah malam. Waalaikum, waalaikum. We makan 10 orang. Esok lah. Ada penangguhan lah situ. Ada lah. Haa, di maaf. Tak apa esok lah. Nah, tak baru bayar nazar. Nah, lain orang miskin ada dah tepang. Jadi, tak apa. Padahal tertunai dah apa yang kita nazar. Tapi nak bayar nazar, esok lah. Dah siap aku 7. Eh, orang miskin dah bangun 7. Aku 10. Baru aku bangun. Nah? Soalan seterusnya. Habis kita orang ni. Banyak yang tulis. Sekiranya bayi terlahir keturunan Yahudi. Dan bila meninggal dunia, ketika lahir, tunakah bayi itu akan pergi? Neraka atau syurga? Jawabnya, mana-mana manusia, anak Adam, yang mati sebelum baligh maka tidak ada kafir baginya. Semuanya Islam belaka. Bukan kira lahir, kira baligh. Nampak? Dia nak ada kafir ni selepas baligh. Dah kala belum baligh, Islam belaka. Dah tu anak Cina belaka, Islam. Kalau tak baligh lagi, dah tak baligh dah, tak kafir. Kalau tak baligh lagi, raja satu. Tak tahu anak sekolah, pagi-pagi, naik bank. Cina belaka. Ha? Islam lah tu. Dah orang panggil, orang panggil Islam. Ha, panggil anak sini kafir. Faham? Dari sisi Allah, Islam. Nampak lagi? Dah mati, mati tanam. Kubur ni. Kubur untuk dia. Kubur kafir. Kubur ada, ha. Nah, kubur tak ada, ha. Abu Jahal tanam mana? Dah tanam Mekah. Dah masuk suka. Dah tak ke tanam. Itu sikit amalan orang situ. Nah, ha. Jadi kubur dah, ha. Tanam jerak ke, bakar ke, apa ke. Itu hal dia. Tapi dia akan tidak akan kena fitnah kubur. Ada. Tak ada kena fitnah kubur. Tak ada kelak, tak ada apa. Budak-budak tak balik, tidur belaka di alam barzah. Bangun tak bangun, mahsyar cari dua pok dia. Dan istimewa di padang mahsyar, dia tidak akan kena susah. Orang lain terlak dalam peluh dia tak ada. Orang pandang matahari tak kena. Orang dengan panah dia tak panah. Pasal budak-budak dia kena. Cuma dalam syurga dia akan menjadi khodam-khodam orang yang beriman. Nah, sebut dalam satu hadis dipanggil wildan, budak-budak yang mati kecil. Nah, yang ibu bapaknya kafir. Jadi anak orang kafir, tak ada kafir lagi, tidak balik. Balik baru boleh panggil kafir. Haram ulama kata kita panggil budak kecil kafir dengan panggilan kafir. Tak boleh. Nah, ha, pergi kedai mutu. Nah, kita nak suruh anak Cina kafir tu dia ambil tu. Dia ambil sekolah mah, ada ayah dia sibuk dengan pandu tapung dia. Kita kata tu budak tu, eh kafir, dia ambil kan. Ambil sekolah. Haram tak boleh. Kafir tu ni bodoh bagi dia. Nah, budak tu tak balik kan? Mana ada kafir Islam lah tu kan? Nah, dah masuk syurga Islam tu. Nah. Nah, siapa nak masuk syurga mati kek. Dah cek anu solo. Solo tu dah. Ada cang lah. Ha, jadi kena beramal lah. Apa hukum orang yang baca surah Al-Azmi hanya separuh jalan? Tak ingat dan terus rokok. Ada apa? Dah tak ingat. Tak kalau tunggu cengok saja suruh ingat juga. Seminggu tunggu cengok. Neh, tak ingat kok. Rokok je lah. Neh. Ha. Apa hukum apabila saya tegur kawan saya supaya tunaikan solat, dia menganjing. Dia cakap, mohon je lah masuk syurga, aku tak ada hal. Ha, ni biasa, ni syaitan. Nah, ha. Syaitan dia diajar gitu, dia kata gitu lah. Jangan amal jawab gitu. Takut larak-larak kan. Nah, tak masuk surga sungguh. Apakah hukum bila kita menyiarkan hidup, apakah ia dikira menganiaya binatang? Ha, jawabnya, sunat kita matikan dulu dengan disembelih. Nah, sunat sembelih berikan. Sembelihnya kerak ekor. Jangan sembelih ekor temolok. Bahan kok keng, tak kira orang tak jumpa lagi. Kerak ekor, ikan besar-besar kan, ruang tasik 15 kilo, ngai boleh ibu lama 40 kilo. Nah, ngai boleh suji besar-besar. Nah, 150 kilo, duduk tajek 2 jam tak apa pun. Nanya ke dia, kerak ekor, pagi. Nah, nak siang, ikan puyuh, kerak ekor tu. Huh. Nah, ikan puyuh kena balik, bola wali hidup ni, dia benar minyak. Apakah hukumnya sekiranya seorang itu melayani internet dan timbul perasaan gairah terhadap teman semang perempuan? Dan nanti internet mana-mana gairah pun, maknanya kalau timbul perasaan tak disengajakan, tak salah lah. Tapi kita sengaja nak suruh gairah, hukumnya haram, dosa kecil. Apakah hukumnya sama isteri jimak kali yang kedua tanpa wuduk? Bermanda dia lah. Hukumnya sunat ambil wuduk dulu. Saya terbaca satu artikel mengatakan jangan jimak isterimu sebelum keluar musafir dalam tempoh 3 hari 3 malam. Apakah pandangan? Tak. Tak ada kerja dengar lagi. Kalau nak jemur isteri kena musafir dulu. Ya, macam-macam ada. Mujur dia suruh musafir 3 hari. Kalau dia kata musafir dia 300 tahun. Sekiranya seorang lelaki sudah berkahwin dan beliau telah melakukan zina dengan orang lain, maka beliau hendaklah dirujak sampai mati. Sekiranya beliau telah bertaubat, apakah taubat yang diterima oleh Allah Ta'ala? Taubat tak ada kira dengan hukuman rejah ke atau hukuman penjara atau tak kena hukum. Siapa yang telah bertaubat, dia diterima oleh Allah. Sama ada dia kena hukum hudud atau hukum ciptaan manusia atau terlepas langsung. Dan siapa yang tidak bertaubat, walau kena hukum hudud, dia tidak akan diampun oleh Allah. Nah, nanti taubat akhir sekali. Hukuman ini atas dasar untuk mengurangkan jenayah. Bukan untuk dia. Dia taubat dia. Hukum dia ini untuk orang lain kurangkan jenayah orang tak ikut dia. Nanti tujuan. Boleh tak terangkan ambil wuduk tanpa basuh kaki jika memakai kasut hukum? Itu kasut yang melebihi buku lali dan payah hendak dibuang. Boleh kita pakai kasut tu dalam keadaan berwuduk? Ha, kita pakai kasut dalam keadaan berwuduk. Lepas tu kita batal wuduk, maka kita ambil wuduk lah. Bila batal wuduk, ambil basuh muka, basuh tangan, basuh kepala, basuh telinga, tak pakai kaki, ambil air buat atas kaki, atas kasut saja. Nah, ikut perbuatan Allah. Boleh. Dah. Ha. Kalau kita jini tak bermukir, tidak bermusafir satu hari satu malam. Nah, ha, kalau kita musafir, tiga hari. Adakah boleh saya merawat wajah saya dengan sengaja sudah habis baca kunut dalam solat subuh? Takkah perbuatan itu matakan solat saya, makruh atau harus atau bida'ah? Jawab kata setengah ulama' dalam mazhab Syafi'i, bida'ah kita menyapu muka selepas baca kunut. Nah, Imam Nawawi sebut dalam fatwa Nawawi, hukumnya khilaful aula, menyalahi yang lebih utama, yang hendaklah meninggalkan menyapu muka setelah habis membaca kunut. Bolehkah terangkan cara solat gerhana? Nah, solat gerhana kita niat Allah, niat dalam hati sahaja aku menunaikan solat sunat gerhana matahari. Nah, ha, kalau bulan sahaja aku menunaikan solat sunat gerhana bulan. Nah, kemudian bacalah Fatihah. Lepas baca Fatihah, bacalah surah. Lepas baca surah, rokok. Lepas baca rokok, diri balik, baca Fatihah. Lepas baca Fatihah, baca surah. Lepas baca surah, rakaat. Lepas rakaat, iktidak, sujud dua kali macam biasa. Naik rakaat yang kedua pula. Baca fatihah, baca surah. Lepas tu rakaat, lepas tu berdiri balik. Baca fatihah, baca surah. Lepas tu rakaat, lepas tu berdiri balik, iktidak, rakaat, sujud. Nampak? Ha, dua kali, salam lah. Lepas tahiyat akhir. Ne? Ha, dia dalam satu. Berdiri ada dua kali qiyam. Dalam satu rakaat. Saya masih keliru antara aurat laki-laki. Saya ada dengar ustaz kata aurat antara laki-laki hanya di bahagian kemaluan saja. Dan ada setengah ustaz kata dari pusat hingga ke lutut. Di mana aurat yang perlu ditutup perempuan. Apakah hukumnya kita mendengar-dengarkan semayang yang sudah masuk waktu untuk mendengar ceramah agama mahukum politik? Baik. Dia kata aurat laki-laki ni mana? Tutup kemaluan saja ke tutup antara pusat dengan lutut? Jadi kita ambillah pandangan yang lebih baik. Iaitulah menutup antara pusat dengan lutut. Nah, auratul mu'min baina surati wa rukbati, aurat orang laki-laki beriman antara pusat sampai kepada lutut. Nah, dan kita balik pula kepada perkataan aurat itu sendiri. Kalau di bahasa al-aibu maknanya benda aib. Kalau segi syarak maknanya ma yatibu satruhu, benda yang wajib kita tutup. Kita ambil dari segi bahasa maknanya aib. Aiblah. Nah, baik. Kerana maknanya aurat laki-laki itu kemaluan saja. Acuh kita bayang, kita semayang, kita hanya tutup kemaluan saja. Nampak? Ha, punggung kita kemaluan. Ni punggung. Kalau dah, kemaluan tak nak kira. Bukan lah. Dari segi pendapat ni, tak kata aurat ni kemaluan saja. Kemaluan jadi kubur dan dubur. Faham ni? Kubur dan dubur. Kubur kemaluan depan. Zakar. Dubur, dubur tu lah. Jadi acuh semayang, bayang semayang, tutup hak dua ni saja. Ambil salotik, tutup lubuk. Lepas tu baru. Ha, tak? Baru pistol. Dengan bending. Ha, tu semayang. Kamil. Ha? Ha, tu bayang. Kamil dah aurat laki-laki dah semayang. Kamil dah. Tuhan terima tak itu? Tak terima, sudah pasti. Nak buat lagi? Ha, jadi, pakainya antara pusat, pakai kain sampai selutup. Nampak? Ah, ha, baru kita mula sabar tuan terima. Dah semayang pungi mana? Punggung pungi. Nah, burung dah burung. Dia kemaluan. Punggung kan? Kemaluan kat depan. Batu kan kemaluan. Tahan tak? Batal. Beruduk. Gak batu. Batal tak? Tiga minggu gak. Batal. Dua cik. Dah batal. Tiga tahun dah batal lagi. Hak batal ni. Ujung ni sampai pangkang. Ni kemaluan. Anda kalau kata aurat tu kemaluan laki aurat ni aurat laki kemaluan ni saja, dia jalan paling pendek sini. Dia tak lama datang tengok. No. Sahih. Naik bahui. Dah. Biar apa tu mau? Tak. Melengok-lengokkan semayang. Ha, tengok pula keadaan. Ha, kali siapa maknanya semayang maghrib tadi. Kalau semayang isyak boleh. Semayang asal tengok keadaan. Kalau jauh sangat tak boleh. Sebab semayang asal dia ada 4 waktu yang terkenal. Pertama waktu fadilat, kedua waktu ikhtiar, lepas tu waktu jawab, lepas tu waktu makruh. Jadi kalau orang bang asal pukul 4 setengah, dia taruh, dia ciamah lagi, ciamah, dia semayang sampai 5 setengah. Harus. Nampak? Ha, jangan sampai 6 setengah. Jadi makruh. Apabila bayam, matahari sudah tidak kepanasan lagi. Haramnya nak masuk garis dulu. Nah? Anak perempuan saya batal tak air semayang dengan ayah tiri saya. Ha. Ayah tiri dengan anak perempuan. Jadi cucu tiri batal. Cucu tiri. Anak tiri. Cucu tiri. Dah tak batal. Batal tak? Kita dengan anak tiri kita. Batal tak? Dengan cucu tiri kita. Dah batal lah. Nah? Cucu tiri dah batal. Teknik jalur dah batal. Dia kalau main ikut tepi, batal. Nah? Ha. Adik beradik mak tiri atas waktu batal. Nah? Ha. Arwah ibu bapa saya ada tinggal sebuah rumah teres bidang tanah kecil je. Saya ada 5 beradik, 4 perempuan, 1 lelaki. Adakah saya dan adik beradik berdosa kerana hingga hari ini tidak menukar nama harta tersebut? Atau adakah arwah ibu bapa menanggung dosa kerana perkara tersebut? Adakah kami perempuan menanggung hukum berai jika tidak setuju bila adik-adik ingin membeli rumah itu dengan harga yang sangat murah? Baik. Baik. Bila tinggal rumah dengan tanah, ada satu rumah, ada satu tanah. Ini pesaka lah ibu bapa. Jadi wajib dibahagikan kepada waris. Katakan waris yang ada 5 orang je. 4 adik-adik puan, 1 adik-adik lelaki. Baik, cuma tambuh jual Melaka, tambuh Melaka harta. Makan lok situ je. Ha, tak masalah. Jadi tambuh. Ha, bagi amur mana aku tambuh harta ni, aku banyak dah. Dah mula aku lepas, tak apa. Tapi kalau salah seorang tu, mana dia nak harta tu, hak lari tambuh jual Melaka, tambuh Melaka, ha, boleh je. Nampak? 4 orang lagi tambuh, seorang je nak, boleh je. Eh? 4 orang lagi nak tapi tambuh jual, mana boleh. Dah nak tambuh jual. Seorang nak suruh juga nak harta tu. 4 orang lagi nak boh, tambuh tak. Nak tapi tambuh juga, tambuh bagi lagi. Kalau seorang nak bagi dah. Ha, bila begitu, wajiblah 4 orang ini nilaikan hak seorang tadi laki-laki. Kalau dapat daripada nilai rumah ni, berapa dia? Nilai tanah tu harga semasa, nilai rumah tu harga semasa. Nah, kita katakanlah dapat banyak ni. Okey, laki berapa dia seorang? Ha, laki dapat RM25,000. Baik. Hak tak mau jual, hak nak duduk rumah saka ramai-ramai 4 beradik ni, wajib kena cari RM25,000, bayar bahagian dia, maka habis dah bahagian dia daripada rumah dah tanah saka, faham? Nah, kerana banyak berlaku bila ada adik beradik yang nak dibagikan, ada adik-adik yang kata wak dok tak mau jual, maka dia tanggung rasa. Bak hak orang ada situ. Walaupun tak terima, tapi siapa hak orang. Maka kalau kita duduk rumah saka, kita kena bagi saka adik-beradik lain. Walaupun kita duduk lama dah, 200 tahun kita duduk situ. Eh, wajib juga kena bagi. Jangan kata tamak orang, hak orang. Tamak ni, hak kita dia nak ke dia. Baru tamak dia ni, hak dia nak ke dia. Tamak lah. Hak dia nak semula. Tamak lah. Tamak ni, hak orang dia nak kita, nak dia tak. Abang baru tamak, biar faham. Sayang lah, sayang rumah saka kalau jual rumah saka. Banyak lah. Dah sayang, munilah kalau dia dapat rumah ni berapa ribu. Inilah. Ha, ambil tu RM30,000, bayar ke dia. Jadi tak ambil lagi dia. Oh dah kau nak cari dana piti nak bayar. Dah ada piti, jual rumah ni. Faham ke? Nah? Ha, dia gitu. Dia oh, harta orang tak boleh. Ketika saya ni Allah rakaat dengan imam pada rakaat pertama, boleh tak saya ikut secara rukun-rukun dan perbuatan semayang imam pada rakaat yang kedua? Dan seterusnya, dah bolehkah duduk dalam saf itu lagi atau kena beranjak ke belakang? Baik, dia niat mufarakah umpamanya. Baik, bila kita niat mufarakah, maknanya kita semayang sendiri. Bila semayang sendiri, kita tak boleh dah kita berhenti menunggu imam tanpa melakukan apa-apa amalan. Ha, situ. Tapi kalau kebetulan imam rakaat, kita rakaat tak apa. Imam sujud, kita sujud tak apa. Sebab kita mufarakah. Yang tak boleh, kita habis dah baca surah rakaat yang kedua. Sebab kalau pertama, kita mufarakah umpama. Sebab kedua, kita habis baca surah, kita tak rakaat. Kita tunggu imam rakaat juga. Maka kalau panjang, kita tunggu tu patah semayang. Faham ni? Ha. Sah dan tidak saya kerjakan solat qadar secara duduk, sedangkan saya tidak uzur pun? Jawabnya tak sah. Nah, kerana solat qadar ni solat fardu. Fardu, kena sembahyang berdiri. Saya suka tengok satu rancangan astro, iaitu benda ni, Miami Ink. Harap ada tidak saya tengok rancangan itu. Ha. Dia gitulah. Kalau benda-benda ni aurat-aurat ni dosa cek. Dia dosa besar. Tak jauh tengok TV dosa cek. Dosa. Nah, maknanya haram lah kita kabar. Nah. Haa. Tapi jangan tengok aurat-aurat. Nah. Haa. Tengok cerita rencana bagus. Nah, rencana. Orang putih tak apa. Orang rapih buat kajian. Dia buat kajian tentang pokok. Haa, tak apa. Kajian tentang beruk. Tentang monyet. Tentang burung. Macam mana burung ni pindah jauh daripada Afrika pergi ke bang di telur ini di Antartika pula. Nah, ha, tu tak apa, cerita-cerita bagus tu. Nah, ha, cerita kisah kepul bumi. Nah, ha, ni tengok joget tu le, joget. Kau nyanyi pun tu le. Tapi yang nyanyi kalau orang lelaki nyanyi taklah haram kita dengar. Nah, kalau perempuan bernyanyi-nyanyi haram dengar. Tak boleh. Nah, ha, dengar lagu orang putih. Kalau orang putih nyanyi tak haram lagi. Melainkan sini katanya haram. Macam lagu-lagu underground, metal, trash, itu banyakkan haram. Ada sebut kataan-kataan syirik. Nah, ha, kalau lagu-lagu benda, lagu-lagu pop tu apa semua tu, lagu-lagu tu makruh dia dengar orang lelaki nyanyi. Sebab lagu-lagu tu benda lara saja. Nah, I love you, you love me. Nampak? I love you, you love me 18 tahun dengar. Tak ada cerita lain. Nampak? Kisah kasih sama. Jadi kita pun mendengung itu buang masa. Nah, ha. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una rabbana zidna 'ilma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Rasulullah sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi.